Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqa fasawa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk lebih memperdalam kajian-kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat menjadi cahaya penerang bagi hidup kita dan dapat kita jadikan sebagai panduan untuk dapat berjalan di atas rel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah surat An-Nisa juz ke-4 ayat ke-175 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat terdahulu, yaitu ayat 174, di mana kalau pada ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an itu sebagai cahaya dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini, ayat 175 ini, Allah kembali menegaskan bahwa fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai petunjuknya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat-Nya, akan dia berikan keutamaannya, dan Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Ada tiga keutamaan yang pasti Allah akan berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah, ya, dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, yaitu surga, rahmat Allah, ya, dan kemudian keutamaannya, kasih sayang Allah, keutamaan Allah, dan Allah pasti akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ini satu hal yang harus benar-benar kita camkan di dalam jiwa kita, bahwa tidak akan pernah rugi yang namanya orang yang beriman dan juga melakukan amal saleh. Tidak akan pernah rugi orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Karena apa? Karena Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada dirinya selama yang dia lakukan itu adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap balasan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak akan pernah rugi orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini kalau dia seorang muslim. Sebaliknya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, apapun kebaikan yang dilakukannya tidak akan pernah dia mendapatkan kebaikan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa iman itu, ya, dan juga Al-Qur'an itu adalah merupakan salah satu pegangan, ya, bagi seorang muslim untuk dapat meningkatkan keyakinan dan juga beraktivitas sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh ini adalah merupakan sebab musabab bagi seorang muslim untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa jangan pernah mengharapkan rahmat Allah, jangan pernah mengharapkan jalan yang terang, petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, kalau kita tidak mau beriman dan beramal saleh. Itu kuncinya. Jangan pernah mengharapkan rahmat dari Allah, jangan pernah mengharapkan surga dari Allah kalau ternyata kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang penting adalah bagaimana kita mencoba untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu, hai orang muslim, ya, tetap bertakwa kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Ini adalah tingkatan takwa yang paling rendah, di mana seorang muslim berusaha untuk tetap berada di dalam keimanannya sampai titik darah penghabisan. Dan ini adalah sebab utama di mana dia akan dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin Allah akan lebih dahulu menghitung amal perbuatannya. Ya. Sebaiknya orang-orang yang kufur, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah secara lebih khusus, karena Allah tidak akan pernah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kecuali bagi orang-orang yang meyakini keberadaan dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin inilah pengantar singkat di mana pada intinya tadi adalah kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Allah dan kepada Al-Quran, karena itu adalah jalan kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika seorang melakukan kebaikan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kerugian dari apa yang dia lakukan. Bersama kita di studio sudah hadir para asatiz dari tim Safil Azhar, ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansyah yang kita harapkan masukannya. Silakan, ya, Ustaz. Menarik sekali Ustaz, ayat-ayat di akhir daripada surah An-Nisa ini yang menjelaskan tentang i'tisam bidinillahil matin, untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah yang kokoh. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, saya melihat paling tidak ada 3 jaminan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Yang pertama adalah rahmat. Ya. Sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa rahmat itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah janji surga, wa fadl, dan keutamaan, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia, bahwa hidup kita di dunia ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jaminan ini bukan jaminan manusia, bukan jaminan siapa-siapa, tetapi adalah jaminan Allah. Oleh karena itu, orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, dia tidak pernah merasa sunyi karena dia selalu bersama dengan Allah, dan dia tidak pernah bersedih karena dia juga merasakan kehadiran Allah di sisinya. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan orang yang selalu berpegang teguh kepada agama Allah akan selalu mendapatkan petunjuk, hidayah. Dan itulah yang selalu hilang dari diri kita. Dimana ketika kita mentok, terkadang sulit sekali kita untuk melakukan atau menemukan jalan-jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mentok dalam menghadapi suatu permasalahan, kembalilah kepada Allah dengan salat, kembalilah mengingat Allah. Bukan selalu apa yang disebut dengan meditasi, kosong. Ya, yang ditakutkan bukan pemikiran yang baik, yang jernih akan dicapai, tetapi malah setan yang masuk, karena kosong kan begitu. Atau anger management itu, lagi marah, Jadi bukan itu. Kita punya konsep sendiri, umat Islam itu punya cara sendiri. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu apabila dia mentok, ya, tertutup kepada dia permasalahan itu, Rasulullah bangkit dan salat. Inilah salah satu cara kita untuk mencari jalan keluar, ya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertemanlah dengan orang-orang saleh, di mana kita itu akan mendapatkan kisah-kisah, cerita, nasihat dari mereka. Namun kadang-kadang ada orang yang kalau dia sedang menghadapi masalah, bukan datang kepada orang saleh, tapi mendatangi tempat-tempat yang berbuat maksiat, dia mabuk, dia mendatangi tempat-tempat perzinaan, waliyadzubillah. Jadi benar sekali bahwa i'tisam bidinillahil matin itu akan mendatangkan kepada kita ketentraman dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita juga menghimbau kepada saudara-saudara kita yang mendengarkan acara radio ini, mari kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mari kita pelihara salat kita dan tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Kalau kita sendiri menjauh dari Allah, apalagi Allah pasti akan menjauh dari diri kita. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah akan semakin dekat pada diri kita. Saya teringat Ustaz, ada sebuah hadis kursi yang mengatakan begini, kalau engkau mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadamu sehasta. Dan kalau engkau mendatangi Allah itu sehasta, Allah akan datang kepadamu sedepa. Kalau engkau datang kepada Allah dengan merangkak, Allah akan datang kepadamu dengan berlari. Kalau engkau datang kepada Allah dengan berlari, Allah akan datang kepadamu secepat kilat. Yeah. Artinya kalau seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan cepat, maka Allah akan lebih cepat lagi dari kita itu. Artinya pertolongan Allah itu sungguh sangat dekat pada diri kita. Jadi jangan pernah ragu untuk tetap di dalam jalur manhaj Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan. Artinya seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah itu ditentukan dari seberapa dekat Allah kepada kita, ditentukan oleh seberapa dekat kita mencoba mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir Allah dekat sedangkan kita sendiri tidak berusaha. Ya, tidak berusaha untuk dekat. Nah, ini tadi gitu. Ya, itu kan salah satu arti dari i'tisam itu, Ustaz. I'tisam ini kan berpegang teguh. Iya. Orang dapat berpegang teguh itu atas dasar apa? Karena dekat. Iya. Kalau tidak karena dekat, tidak akan mungkin dia berpegang. Berpegang teguh. Iya. Selalu mengatakan apakah ada harapan? Apakah ada harapan? Karena orang-orang seperti itulah tidak berpegang teguh. Makanya caranya itu mesti kita betul-betul mengimani dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan mendapatkan 3 poin tadi. Iya. 3 poin tadi yang disebutkan Ustaz Aryansah, rahmat Allah, karunia Allah, kemuliaan Allah, keutamaan, dan Allah akan selalu memberi dan membimbing kita kepada jalan yang benar. Jalan yang benar inilah hasil dari upaya kita yang mana kita mendasari oleh keimanan kita, sehingga kita terus dapat berjalan pada jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siratal mustaqim ini juga untuk mendapatkan hal itu sudah mengalami beberapa proses, tidak sekedar kita mengikuti perintah Allah, tapi setelah mendapatkan rahmat Allah itu, karunianya, petunjuknya, baru kita berada betul-betul dalam posisi siratal mustaqim. Artinya tidak akan mencari jalan yang lain, begitu. Tidak akan sesat. Karena sekarang orang ini sudah dikatakan Allah ini jalan yang benar, tapi masih mencari jalan yang lain. Iya. Begitu. Artinya ketika dia itu senang bisa mengikuti, tapi ketika dia ditimpa musibah, masih enggak dia berpegang teguh kepada Allah. Artinya harapannya itu betul-betul dia curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Orang seperti inilah akan selalu mendapat karunia Allah. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan lepas dia karena berpegang teguh dia kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dia dalam lindungan Allah, sehingga siratal mustaqim itu tetap pada jalurnya yang dijalankan. Iya Ustaz, ini saya ingin bertanya di sini. Ayat ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kasih sayangnya, Allah pasti akan berikan keutamaannya, pasti Allah akan tunjuki jalannya. Tapi begini Ustaz, di dalam kehidupan ini kita dapat melihat ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, tapi dia ditimpa musibah. Ditimpa musibah, ya kan? Sedangkan Allah tadi sudah mengatakan kalau beriman dan beramal saleh, dia pasti akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan keutamaan, serta jalan yang lurus. Atau begini gambarannya, banyak orang yang mengeluarkan pernyataan, aku sudah salat, sudah puasa, tapi kenapa musibah yang berat ini masih ditimpakan kepada diriku? Kenapa? Kalau ini kira-kira bagaimana cara menjawabnya Ustaz? Iya, jadi kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fa bi idznillah. Apapun yang menimpamu itu adalah karena izin Allah. Sebenarnya kata-kata musibah itu kan berasal dari kata-kata asaba yusibu, menimpa. Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan atau menyakitkan. Jadi bukan berarti, cuman di dalam bahasa kita kata-kata musibah itu selalu ditunjuk, diarahkan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Artinya bahwa apa yang menimpa diri kita itu sebenarnya lah belum tentu itu adalah sesuatu yang buruk bagi diri kita. Ada sesuatu kebaikan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa hari ini sedang membaca tafsir firman Allah dalam surah Al-Hakumut Alam Nasrah Al-Insyirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Para ulama tafsir mengatakan kata-kata inna ma'al usri, kata-kata al-usru itu pakai alif lam. Sedangkan user di situ menggunakan nakirah. Kalau alif ya, lam alif, ada alif lam itu berarti sudah diketahui. Ya. Jadi jalan-jalan kesulitan itu sudah diketahui sebenarnya oleh manusia. Sedangkan kata-kata user itu ma'rifah, nakirah. Tidak diketahui. Artinya sangat banyak jalan diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan ya jalan keluar bagi diri kita. Jadi para pendengar rahimakumullah, bahwa sebenarnya lah apa yang menimpa diri kita itu belumlah apa-apa jika dibandingkan dengan para penderitaan para rasul terdahulu. Oleh karena itulah Rasulullah pernah mengatakan, kami ini para nabi adalah orang yang paling berat cobaannya. Kemudian orang yang seperti kami dari para ulama dan seperti kami. Jadi kadang-kadang kitanya menganggap itu besar. Sebenarnya kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, oh, rupanya apa yang kuhadapi ini kecil kan. Ada yang lebih dahsyat. Ada yang lebih dahsyat lagi. Oke, para pendengar rahimakumullah, sebagai inti dari beberapa penjelasan asatiz kita tadi, bahwa seorang yang beriman bukan berarti hidupnya ini harus mudah-mudah saja. Tidak. Karena apa? Karena rasul, karena para rasul adalah orang yang paling kuat keyakinan kepada Allah, tapi mereka mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan. Dan kesulitan di dalam kehidupan adalah merupakan bagian daripada kehidupan itu sendiri. Karena tidak akan hidup seseorang kecuali dia menjalani kesulitan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keteguhan keyakinan, dan Allah memberikan dan membukakan kemudahan-kemudahan bagi kita pada saat kita mengalami berbagai kesulitan. Sambil di sini kajian kita pada hari ini, saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Sapir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi